نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bermajlis ilmu. Dan majlis ilmu kita pada hari ini insyaallah kita mengharapkan ada nilai tambah dibandingkan di hari-hari sebelumnya, karena pada hari ini kita telah memasuki hari yang kedua ataupun yang ketiga dari bulan Zulhijjah, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda sebagaimana datang dalam Sahih Bukhari dari salah seorang sahabat beliau yang bernama Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi berkata, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jal min hadhihi al-ayyam ya'ni أيام العشر." قيل يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. كتب النبي عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل وتيادة هري هري لمن عملا seseorang yang dilakukan oleh seseorang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali amalan yang dilakukan pada hari-hari ini, yakni ayyamul ashr, ini maksudnya 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Maka sebahagian bertanya, berkata kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula 6 orang yang pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengalahkan kebaikannya, amalan kebaikannya orang-orang yang beramal kebaikan pada hari-hari ini. Maka Nabi berkata, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula orang yang keluar pergi berjihad di jalan Allah illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya. Tsumma lam yarji min dzalika bi syai', kemudian dia tidak kembali lagi dengan sesuatu apapun, baik dirinya, hartanya, tidak kembali. Dia meninggal syahid fi sabilillah, maka ini baru akan mengalahkan amalan kebaikannya orang-orang yang beramal kebaikan pada 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Maka di antara amalan yang bisa kita lakukan dan kita tingkatkan pada hari-hari ini adalah dengan bermajlis ilmu. Dengan bermajlis ilmu, mengetahui keutamaan bulan Zulhijjah, demikian pula amalan-amalan yang disyariatkan pada bulan tersebut. 6. Dan diantara amalan yang disyariatkan pada bulan ini, khususnya nanti pada tanggal 10 sampai hari akhir tasyrik, 6 adalah dengan berkurban. Dan insyaallah ini pembahasan kita pada hari ini kita ambil dari Kitabul Adhahi, dari kitab sahih al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Sehingga kita harapkan ikhwan wal akhwat sekalian kalau bisa membawa kitab sahih Bukhari dan membuka Kitabul Adhahi, atau kalau tidak punya ya minimal kopiannya. Nah, alhamdulillah sebagian saya lihat ikhwan sudah di depannya ada yang membawa kopian kitab tersebut. Nah, dan sahih Bukhari adalah sangat ma'ruf, masyhur di kalangan kaum muslimin, terlebih lagi bagi penuntut ilmu agama. Tidak ada seorang pun dari kalangan penuntut ilmu agama kecuali insyaallah ya telah mendengar ataupun bahkan telah memiliki kitab tersebut, khususnya para penuntut ilmu dari kalangan ahlus sunnah. Karena kitab ini adalah kitab yang asahhul kutub ba'da kitabillah, adalah sebenar-benar kitab dan sesahih sahih kitab setelah Al-Quran. Itu apa? Sahih Bukhari, demikian pula sahih Muslim. Nah, adapun Al-Imam Al-Bukhari ya, tentunya telah kita ketahui bersama bahwasanya kunia, nama pembapaan panggilan beliau adalah Abu Abdullah. Nama panggilan beliau, kunianya adalah Abu Abdullah. Adapun namanya, beliau bernama Muhammad ibnu Ismail, sebagaimana yang telah kita lewatkan dalam Al-Arba'in. Ya, Al-Imam An-Nawawi setelah menyebutkan hadis pertama, hadis innamal a'malu binniyat, beliau sana menyebutkan namanya beliau. Naam. Rawahu Imamul Muhaddithin. Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ibn Bardisba Al-Ju'fi maulahum. Naam. Bahwasanya beliau bernama Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ibn Bardisba Al-Ju'fi. Dan Al-Ju'fi ini adalah satu kabilah dari kabilah Arab. Naam. Beliau dinisbahkan ke Al-Ju'fi bukan karena beliau dari suku Ju'fi, tetapi dikatakan maulahum, maulahnya mereka, maulahnya orang-orang Ju'fi. Naam. Bahwasanya kakek beliau masuk Islam melalui tangannya orang-orang Al-Ju'fi. Naam. Sehingga beliau menisbahkan diri ke suku mereka. Maka dikatakan Al-Ju'fi maulahum. Al-Ju'fi maulahum. Dari suku Ju'fi, tapi itu pun beliau mengikut penisbatan ke situ karena mereka atau kakeknya beliau dahulu masuk Islam melalui mereka. Naam. Maulahum, maulanya mereka orang suku Ju'fi. Naam. Baik, kita memasuki dan membaca hadis yang pertama, bab yang pertama. Boleh mengatakan Kitabul Adhahi. Ini adalah satu kitab yang menerangkan tentang hukum-hukum udhiyah, ya, hukum-hukum berkurban. Dan Al-Adhahi adalah bentuk jamak dari kalimat udhiyah. Adhahi ini adalah bentuk jamak dari kalimat udhiyah dengan didhamma hamzanya, udhiyah, dan juga boleh dikasrah udhiyah, udhiyah atau udhiyah, dan boleh dijatuhkan hamzanya sehingga dhotnya di fathah, yaitu dhuhi, dhuhiyah. Naam, dhuhiyah, dan jamaahnya adalah dhuhaya. Naam. Jadi boleh dibaca udhiyah, boleh dibaca udhiyah. Dan boleh dijatuhkan huruf hamzahnya sehingga dhotnya di fathah menjadi dhuhiyah. Jamaahnya dhuhaya. Naam. Kemudian boleh mengatakan babu sunnatil udhiyati. Inilah satu pembahasan yang menerangkan tentang sunnahnya udhiyah. Tentang sunnahnya udhiyah. Wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, yaitu Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hiya sunnatun wa ma'rufun. Hiya sunnatun wa ma'rufun. Bahwasanya berkurban itu udhiyah adalah sunnah ma'ruf, ya, suatu jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini adalah sesuatu perbuatan yang ma'ruf masyhur dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Berkata Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, ucapannya Abdullah bin Umar ini sunnatun wa ma'ruf, وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد, dengan sanad yang bagus, yang hasan, ya, ila bin Umar, yang sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Naam. وللترمذي محسنا من طريق جبل ابن سحيم ان رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنه عن الأضحية. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dengan sanad yang bagus, yang hasan, dari jalannya Jabalah bin Suhaim, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tentang udhiyah, tentang hukum berkurban. Ahiyya wajibatun, apakah berkurban itu hukumnya wajib? Faqala dhuha Rasulullah sallallahu wal muslimuna ba'dahu. Rasulullah sallallahu dan kaum muslim telah berkurban setelah sepeninggalannya Nabi alaihi salatu wasallam. Wa Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa berkurban, dan demikian pula ini yang dilakukan oleh kaum muslimin setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam. Qala at-Tirmidzi, berkata Imam At-Tirmidzi, al-amalu ala hadha inda ahli al-ilmi anna al-udhiyata laysat biwajibah. Wa pengamalan berdasarkan hadis ini ataupun asar ini, bahwa di sisi para ulama bahwasanya berkurban bukan sesuatu yang wajib. Ini menurut al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Naam. Wa ka'annahu fahima min qawli Ibn Umar lam yaqul fil jawab na'am annahu la yaqulu bil wujub. Ini seolah-olah, naam, al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala memahami, naam, ketika Abdullah bin Umar tidak mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang wajib. Naam. Wa kana fahima min qawli Ibn Umar lam yaqul fil jawab. Jadi bahasanya beliau ketika ditanya al-Imam atau Abdullah bin Umar ditanya tentang apakah berkurban itu wajib. Naam. Maka dipahami dari sini oleh beliau bahasanya la yaqul bil wujub. Maknanya bahasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu di antara para sahabat yang berpendapat bahasanya itu tidak wajib. Ini apakah itu wajib, maka beliau hanya mengatakan Nabi telah berkurban, demikian pula kaum muslimin. Dan telah kita ketahui bersama bahwasanya perbuatannya Nabi alaihi salatu wassalam suatu perbuatan tidak cukup untuk kita menghukum bahwa itu adalah perkara yang wajib. Ya, kawan. Naam. Jadi kata beliau, baik. Fa innal fi'la al mujarrad la yadullu ala dhalik. Ya. Ini Al-Hafiz mengatakan bahwasanya sesungguhnya hanya perbuatan semata tidak ada menunjukkan bahwasanya itu hukumnya wajib. Wa kana asyara bi qawli wal muslimun ila anna laysat min al-khasa'is. Demikian pula dipahami dari sini ketika Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Nabi senantiasa berkurban, ya, ini adalah perbuatannya Nabi, dan perbuatan tidak cukup untuk menunjukkan apa, bahwa itu hukumnya wajib. Jadi pelajari pelajaran ilmu usul fikih tentunya. Nah, kemudian kalimat wal muslimun ini juga dipahami bahwasanya berkurban ini bukan kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bukanlah suatu perkara yang khusus hanya dilaksanakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan ini juga amalan yang disyariatkan pada kaum muslimin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu maharisan ala ittiba'i af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah Abdullah bin Umar, kita kenal bahwasanya beliau adalah orang yang paling bersemangat untuk mengikuti perbuatan-perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam. Falidzalika lam yusarr bi'adabi al-wujub. Oleh karena itu Abdullah bin Umar tidak mentasrih bahwa ini tidak wajib. Ya. Falidzalika lam yusarr bi'adabi al-wujub. Yani Abdullah bin Umar tidak mengatakan bahwa itu wajib. Ya. Naam. Wa qad ihtajja man qala bil wujub bima warada fi hadithi Muhannab ibn Sulaim rafa'ahu ala kulli baitin udhiyah. Dan sebagian telah berdalil akan wajibnya berkurban ini dengan hadisnya Muhannab ibn Sulaim rafa'ahu, ini secara marfu', bahwa ini dari ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam ala kulli ala ahli kulli baitin udhiyah, bahwa tiap-tiap rumah, penduduk satu rumah untuk berkurban. Akhrajahu Ahmad wal Arba'ah bi sanadin qawi. Berkata Al-Hafidz, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Mustadnya tentunya, dan juga Al-Arba'ah. Ini Ashabu Kutubus Sunan, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah. Bi sanadin qawi, dengan sanad yang kuat. Berkata Al-Hafidz, wa la hujjata fihi. Dan tidak ada dalil pada hadis ini tentang mewajibkan berkurban. Li'anna shighah laitat sharihatun bil wujubil mutlaq. Karena shighah ataupun kalimat ini tidaklah mendatangkan pernyataan secara terang bahwa itu adalah wajib. Li'anna shighah, ini lafaz dalam hadis tadi ini, tidaklah mendukung untuk kita mengatakan bahwa itu adalah wajib, ya. Kenapa? Wa qad dzakara ma'a al-athirah. Karena dalam hadis itu juga disebutkan tentang perintah untuk melakukan al-atirah, ya, al-atirah, walaysat biwajibah, sementara atirah ini bukanlah perkara yang wajib, ya, idda man qala biwujubil udhiyati. Artinya seandainya ada yang mengatakan bahwasanya kita berdalil tentang wajibnya berkurban karena adanya hadis ini, ala kulli ala ahli kulli baitin udhiyah, buat tiap-tiap penghuni satu rumah untuk apa berkurban. Kita katakan ini lafaz ini tidak bisa kita jadikan apa sebagai lafaz yang mewajibkan. Nah, dan juga yang lain bahwasanya dalam hadis itu pula juga disebutkan al-atirah. Ya, juga disebutkan apa? Al-atirah. Sementara al-atirah adalah bukanlah perkara yang wajib ataupun yang syar'i. Naam. Baik. Wastadalla man qala bi adami al-wujub bi hadits Ibn Abbas, kutiba alayya an-nahru wa lam yuktab alaykum. Dari satu sisi sebagian ulama berpendapat tentang tidak wajibnya dengan hadisnya Ibn Abbas bahwasanya telah diwajibkan bagiku untuk berkurban dan tidak wajib bagi kalian. Oh, haditsun dhaif. Ya, kata Al-Hafidz bahwasanya hadisnya lemah. Akhrajahu Ahmad wa Abu Ya'la wa At-Tabarani wa Ad-Darqutni wa Sahih Al-Hakim fa dhahala, dan Al-Hakim mensahihkannya. Dan ini bentuk kekeliruan beliau, wahimnya beliau. Wa qad ista'abtu turaqahu wa rijalahu fil khasa'is min takhrij ahadits Ar-Rafi'i wa sayati shay'un min al-mabani fi wujub al-udhiyah fil kalam ala hadits Al-Bara' fi hadits Abi Burdah ibn Niyar ba'da abwabin. نعم ثم ذكر المصنف حديث البراء وعن في أمر من ذبح قبل الصلاة للعادة وسيأتي شرحهما مستوفى بعد أبواب وقول في حديث البراء. طيب يبقى المهم kesimpulan يا اخوان bahwasanya di sini akhir dari pembahasannya Al-Hafidz belum mengatakan Setelah beliau menerangkan tentang adanya perselisihan di kalangan para ulama apakah ini wajib ataupun sunnah, jadi seolah-olah Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, nah, dari tabuib yang beliau sampaikan di sini tentang babu sunnatil udhiyah, bahwasanya beliau di antara para ulama yang lebih cenderung mengatakan bahwasanya yang namanya berkurban hukumnya apa? Sunnah, bukan perkara yang wajib. Walaupun tentu kalimat sunnah ini panah dari sisi para ulama, ia sangat banyak. Nah, karena bisa jadi kalimat sunnah artinya bermakna at-tariqah, cara, jalan yang pernah ditempuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan apa yang beliau lakukan bisa hukumnya wajib, bisa pula hukumnya pasun sunnah, adanya ihtimal. Karena itu Al-Hafiz mengatakan di sini, wal muraru bis sunnah huna fil hadithain, yang dimaksud dengan as-sunnah dalam dua hadis yang kita akan baca insyaallah, ma'an at-tariqah, itu jalan berupa metode, ya. 6, las sunnah bil istilah allati tuqabil al wujub, bukan sunnah menurut istilah yang istilahnya para fuqaha ataupun orang usuliyun, di mana allati tuqabil al wujub, yang merupakan lawan daripada wajib. Wa tariqatu ammu min an takuna lil wujub aw lin nadbi, sementara tariqah itu maknanya lebih umum, bisa mengandung makna wajib, bisa pula bermakna an-nadb, yaitu sunnah yang merupakan lawan daripada wajib. Fa idza lam yaqul dalilun ala al-wujub bakiya an-nadb. Nah, sekarang kalau di sana tidak ada dalil yang menunjukkan tentang makna wajib dari kalimat hadis tadi, maka yang tersisa apa? Adalah sunnah yang bermakna ma yuqabilu al-wujub. Artinya kalau tidak tegak di sini makna sunnah, ya, yang berarti wajib, berarti apa? Tinggal hukum apa? Sunnah yang bermakna mustahab. 6. Sayyahwan. Fa idza lam yakum dalilan 'ala al-wujub baqiya an-nadbu wa huwa wajhu iradiha fi hadhihi at-tarjamah. Ah, inilah. Dan inilah sisi pendalilannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan judul ini. Bahwasanya dipahami dari ucapannya Al-Imam Al-Bukhari di sini, babu sunnatil udhiyah, bermakna sunnah yang bermakna an-nadb ataupun sesuatu yang bermakna mustahab, bukan perkara yang wajib. 6. Tanyahuan. Dan inilah pendapatnya kebanyakan ulama, bahwasanya hukum berkurban itu adalah hukumnya sunnah mustahab, bukan perkara yang wajib. Nah, baik, kita baca. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما اسمه siapa namanya Muhammad ibn Ismail Abu Abdullah. Beliau mengatakan qala haddatsana Muhammad ibn Bashar, telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn Bashar. Antum mengatakan telah menceritakan, telah menyampaikan, ya. Nah, inilah cara dahulu para ulama apabila mereka menerima satu berita, termasuk hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dia akan sebutnya apa? Sebutkan perawi-perawinya, sumber-sumber berita tersebut. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan haddatsana Muhammad ibn Bashar, telah menyampaikan kepada kami satu hadis oleh Muhammad ibn Bashar. Muhammad ibn Bashar ibn Uthman Al-Abdi Al-Basri Abu Bakar, kunianya Al-Mulaqab di Bundar, beliau digelari dengan Bundar. Dan makna Bundar adalah, dia adalah bahasa asing, sebagai mengatakan bahwa dia adalah bahasa Persia yang maknanya orang yang banyak hartanya. Kemudian oleh Ahlul Hadis, 6, kalimat bundar ini diberikan julukan kepada orang-orang yang memiliki ilmu yang luas, ilmu yang banyak. Naam. Walaupun dalam bahasa Persianya adalah orang-orang yang banyak hartanya, para pedagang yang banyak hartanya. Itu makna bundar. Kemudian oleh para ulama digunakan istilah ini, julukan ini pada orang-orang yang memiliki ilmu yang luas. Sehingga makna bundar adalah wasi'ul ilmi, orang yang luas keilmuannya. Ini Muhammad ibnu Bashar, beliau fiqah, akhrajahul jamaah. Ini hadis-hadisnya telah dikeluarkan oleh ashabu kutubus sita, itu al-imam al-Bukhari, al-imam Muslim, al-imam Abu Daud, al-Tirmidhi, al-imam al-Nasai, dan juga al-imam ibnu Majah. Dan karena itu al-Hafidh memberikan kode dalam takribnya ain, yang maksudnya jamaah, akhrajahu al-jamaah. Itu ain dari kalimat al-jamaah, maknanya ashab kutubus sita, yang seluruh ashab kutubus sita telah menyebutkan hadisnya beliau. Nah, yaitu Muhammad ibn Bashar al-Mulaqab bi Bundar. Ya, Bundar, kunyanya Abu Bakar, asalnya Basri, dari kota Basra. Nah, dan pada tabaqah ini, pada level ini, ada seseorang juga bernama Muhammad. Beliau bernama Muhammad Naam Ibn Al-Ala, atau Muhammad Ibn Al-Muthanna. Apuan, Muhammad Ibn Al-Muthanna. Naam. Di mana Al-Imam Muslim sering menggandengkan penyebutannya. Ketika beliau melewatkan Muhammad Ibn Bashar, maka Al-Imam Muslim sering mengatakan qala haddathana Muhammad Ibn Al-Muthanna wa Muhammad Ibn Bashar. Beliau gandengkan dua-duanya namanya Muhammad. Satu level, satu tabaqah. Ya. Naam. Kalau beliau adalah Abu Musa. Ini Muhammad ibn al-Muthanna ini adalah kunyanya Abu Musa al-Basri. Laqabnya al-ma'ruf dengan Az-Zamin. Beliau fiqatun thabutun. Sehingga yang nampak bahwasanya Muhammad ibn al-Muthanna ini dari sisi kekuatan hafalan lebih di atas daripada Muhammad ibn Bashar. Oleh karena itu al-Imam Muslim lebih mendahulukan penyebutannya. Beliau mengatakan qala haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibn Bashar. Wa Muhammad apa? Ibn Bashar. Naam. Oleh karena itu al-Hafidz mengatakan pada Muhammad ibn Bashar thiqatun, sementara Muhammad ibn al-Muthanna dikatakan thiqatun thabtun. Dan dia diragukan bahwa thiqah thabtun ini levelnya lebih di atas daripada yang sekedar dikatakan fi thiqah. Naam. Walaupun dua-duanya naam seluruh baik ashab kutubus sita telah mengeluarkan juga hadisnya. Jadi diingat bahwasanya Muhammad ibn Bashar beliau punya teman selevel dengan beliau, Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa al-Mulaqab biz-Zamin, dan dua-duanya dari kota Basra, ya, dari Iraq sana. Qala haddatsana Bundar, kemudian Muhammad ibn Bashar berkata telah menyampaikan kepada kami Gundar. Beliau bernama Muhammad ibn Ja'far. Gundar ini beliau bernama Muhammad ibn Ja'far al-Hudali al-Basri. Ya. Naam al-Basri thiqatun sahihul kitab. Ya, thiqatun sahihu al-kitab. Naam. Illa anna fihi ghaflah. Demikian kata al-Hafidz. Walaupun sedikit ada kelalaian. Ya, ghaflah. Sedikit ada kelalaian. Akhrajahul jamaah juga. Berarti bundar an gundar. Siapa bundar? Siapa gundar? Ini kan? Naam, ada bundar, ada gundar. Ma makna gundar? Gundar maknanya musyagab. Ya kalau bahasa kita mungkin cerewet. Banyak tanya. Yang menggelari beliau adalah syekhnya yang bernama Ibnu Juraij Abdul Malik Ibnu Abdul Aziz. Di mana ketika Al-Imam Ibn Juraij Abdul Malik Ibn Abdul Aziz datang ke Basra untuk mentahdits, membuka majelis ilmu. Ya. Maka di antara para hadirin banyak ada yang banyak bertanya di majelis. Ya. Dan beliau adalah Muhammad bin Ja'far ini. Maka saat itu Syekhnya Muhammad bin Ja'far itu Al-Imam Ibn Juraij berkata, "Uskut ya Gundar, diamlah kamu wahai yang banyak bicara, wahai yang banyak tanya, atau bahasa kita cerewet." Naam, uskut ya Gundar. Sehingga mulai pada hari itu di kalangan rekan-rekannya sesama para penuntut ilmu, para santri, ya, kalau bahasa kita saat ini, para santri dikenal dengan sebutan julukan ini, Gundar. Jadi kalau ada yang bertanya, qala haddatsana Gundar, qala haddatsana Gundar. Siapa Gundar? Siapa Gundar? Sudah bisa dijawab. Gundar Muhammad ibn Bashar. Gundar Muhammad ibn Ja'far. Sama-sama namanya Muhammad. Tayahun. Baik, sama-sama thiqah. Qala haddatsana Syu'bah. Telah memberitakan kepada kami Syu'bah. Ini Gundar mengatakan bahwa telah menyampaikan kepada kami satu hadis Syu'bah, yaitu Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj. Syu'bah huwa Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj Ibn Al-Ward Al-Ataki maulahum. Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj Ibn Al-Ward Al-Ataki maulahum. Dia boleh juga maulah. Maknanya bahasanya orang tuanya dahulu budak, kemudian diberdekakan oleh orang-orang Atakiyun. Naam, maulahum. Kunyanya Abu Bistam Al-Wasiti Thumma Al-Basri. Kemudian beliau pindah ke Basra. Asalnya jadi Wasit, kemudian pindah ke Basra, sehingga dikatakan Al-Wasiti Thumma Al-Basri. Thiqatun hafidun mutqinun. Thiqatun hafidun mutqin. Ini pujian yang luar biasa. Thiqah hafid, penghafal, mutqin. Bukan hanya sekedar hafal, tapi mutqin. Ini mutqin lancar. Ini luar biasa. Thiqah hafid mutqin. Naam. Kana Tsauri yaqul. Al-Imam Tsauri berkata, ya, muridnya beliau, muridnya Syu'bah ini, Sufyan Ats-Tsauri berkata tentang beliau, ya, huwa amirul mu'minin fil hadis. Huwa amirul mu'minin fil hadis. Yani Al-Imam Ats-Tsauri berkata tentang Syu'bah, dia adalah amirul mu'minin, pemimpinnya kaum mu'minin dalam bidang hadis, di zaman itu. Wa huwa awwalu man fattasha bil Iraq 'ala rijal. Beliau adalah orang-orang yang pertama sekali di negeri Iraq memeriksa satu persatu para perawi. Mana yang bisa diambil ilmu, mana yang tidak. Ya. Dan beliau dalam hal ini memiliki syarat yang sangat kuat. Ya. Naam. Sehingga dikatakan mutasyaddid bil jarh. Beliau sangat keras dalam menjarah seseorang. Sehingga kalau ada rawi, tidak ada satupun yang merekomendasi orang itu. Tidak ada jarh, tidak ada tadil. Tapi kalau Syu'bah bin Al-Hajjaj mengambil dari orang itu, langsung dikatakan orangnya pasti thiqah. Tidak mungkin Syu'bah mau mengambil dan mengambil ilmu darinya kecuali orang ini terpercaya. Ya. Jadi ada ini pada Syu'bah bin Al-Hajjaj Amirul Mu'minin fil hadis. Ini beliau apa? Memiliki syarat-syarat. Ya. Yang sangat kuat. Dia tidak mau sembarangan mengambil ilmu, ya, dari siapapun. Sehingga kalau ada rawi yang dikatakan bahwa tidak ada jar, tidak ada ta'dil padanya, tapi dia oh Syu'bah mengambil berguru, berarti apa? Orang ini pasti thiqah. Kenapa? Karena tidak ada Syu'bah mengambil ilmunya, hadisnya kecuali pasti thiqah. Hatta sebagian rawi dikatakan hadisnya muttarif, hadisnya gunjang. Tapi ternyata Syu'bah khusus hadis atau riwayatnya Syu'bah dari orang itu, itu dianggap apa? Dianggap bagus, dianggap baik. Walaupun mungkin boleh jadi orang ini yang Syekhnya Syu'bah tadi pada sebagian jalannya atau selain dari jalannya Syu'bah ini itu ditolak. Tapi khusus pada hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah dari orang yang dikatakan bahwa hadisnya guncang, itu dianggap bagus, dianggap baik. Ya, ini apa? Ya, kekhususan yang disebutkan oleh para ulama. Ya, khususnya ulama jarh wa ta'dil. Naam. Wa huwa awwalu man fattasha bil 'iraq lirijal. Beliau adalah orang yang pertama kali nah memeriksa apa? Satu persatu para perawi. Naam. Tetapi kalau beliau dalam hal ini bersendiri menjarah seseorang, nah ini perlu kita hati-hati. Umpamanya cuma Syu'bah yang ngomong toh tentang orang ini. Sementara ada para ulama yang lain yang disifati sebagai orang yang mu'tadil, pertengahan dalam menjarah. Tapi justru dia merekomendasi. Umpama Al-Imam Ahmad merekomendasi umpamanya. Ya. Maka kita justru boleh jadi lebih menerima ucapannya Al-Imam Ahmad ataupun ucapannya Al-Imam Al-Bukhari. Tidak ada ulama yang menjarah orang ini, rawi ini, kecuali Syu'bah. Syu'bah ma'ruf. Keras ya. Maka ditolak jarahnya. Kita lebih mending mengambil apa? Ucapan yang pertengahan. Tayahun. Kecuali kalau tidak ada rekomendasi. Cuman celahannya Syu'bah toh. Maka dalam hal ini. Kita mendahulukan apa? Kita mengambil ucapannya Syu'bah. Ataupun yang semisal dengan beliau. Paham ini? Jadi insyaAllah yang dipelajari nantinya di kitab ilmu mustalah, khususnya ada pembahasan tersendiri apa? Pembahasan jarh wa ta'dil. Misalnya ada kitab ma'ruf masyhur bagi penuntut ilmu, biasanya kita baca dawabit ilmu jarh wa ta'dil ya. Nah. Dan apa kaidah-kaidah seperti ini kita terapkan juga di zaman ini. Kaidah-kaidah juga apa? Yang semisal dengan ini juga kita terapkan di zaman sekarang ini. Naam. Kaidah yang telah dibuat oleh para ulama itu bukan hanya berlaku di zaman itu saja, bahkan kaidah seperti juga apa? Berlaku juga di zaman sekarang ini. Ya. Naam, seperti bahwa kaidah mereka membuat kaidah man 'alima hujjatun 'ala man lam ya'lam. Orang yang mengilmui sesuatu adalah hujjah bagi yang tidak mengetahuinya. Ya. Atau al-jarhul mubassar muqaddamun ala ta'dil. Nah, al-jarhul mubassar muqaddamun ala ta'dil. Ini kaidah seperti berlaku juga kita berlakukan di zaman ini, bukan hanya berlaku di zaman itu sekarang. Apa di zaman itu saja. Baik. Jadi Gundar berkata, haddatsana Syu'bah. Telah menyampaikan kepada kami Syu'bah. Siapa Syu'bah tadi? Syu'bah ibnul Hajjaj Abu Bistam Al-Wasiti. Beliau di rekomendasikan oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam ucapannya huwa amirul mu'minin fil hadis. Nah. Tayyahun. Baik, di antara faedah yang berkaitan antara Gundar Muhammad bin Ja'far dengan Syu'bah, bahwasanya adalah Syu'bah menikahi ibunya Gundar Muhammad bin Ja'far. Sehingga Muhammad bin Ja'far ini adalah rabibu Syu'bah. Alias bahasa kita anak tirinya Syu'bah. Ini Gundar Muhammad bin Ja'far ini dia dikenal sebagai rabibu Syu'bah. Apa artinya rabibu Syu'bah? Anak tirinya Syu'bah ibn al-Hajjaj. Bahwasanya ketika beliau janda, ini ibunya Muhammad bin Ja'far ini janda, maka Syu'bah menikahi ibunya siapa? Muhammad bin Ja'far ini. Ya. Naam. Qala an Zubayd al-Ayyami. Sebagian membaca al-Iyami. An Zubayd al-Ayyami ataupun al-Iyami. Naam. Siapa beliau? Beliau adalah Ibnu al-Harith Ibnu Abdul Karim. Nama bapaknya adalah Ibnu al-Harith. Ini Zubayd Ibnu al-Harith Ibnu Abdul Karim al-Iyami. Jadi al-Ayyami atau al-Iyami. Ya, al-Yami ya. Zubaid al-Iyami ataupun al-Yami. Demikian ya. Al-Iyami atau al-Yami. Kunianya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Thiqatun sabatun 'abid. Thiqah sabatun 'abid. Dia seorang thiqah, kokoh lagi ahli ibadah. Akhrajahul jamaah. Hadis ini juga akhrajahul jamaah. Demikian pula Syu'bah tadi juga ya. Akhrajahul jamaah. Baik. Qala an-Sya'bi. Dari Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi beliau bernama Amir ibnu Syarahil. Asy-Sya'bi beliau bernama Amir ibnu Syarahil. Walaupun beliau dipopuler dengan Al-Imam Asy-Sya'bi. Nama yang sebenarnya adalah Amir ibnu Syarahil. Kunyanya Abu Amrin. Thiqatun masyhur. Beliau thiqah dan terkenal. Faqihun fadilun. Faqihun fadilun. Seorang yang mendalam keilmuannya. Fikihnya. Dan memiliki keutamaan. Qala Makhul. Berkata Makhul tentang beliau. Ma ra'aitu abqaha minhu. Saya tidak pernah melihat orang yang paling faqih. Paling mendalam ilmunya. Selain dari beliau. Ini kata Makhul rahimahullah. Juga hadisnya akhrajahul jamaah. Naam. عن البراء داري البراء وهو البراء ابن عازب البراء ابن عازب ابن الهارث jadi kalau ibu sekalian bawa kitab sudah dicatat setiap oh Muhammad Bashar satu tulis di pink oh namanya gelarannya beliau bundar lewat hadasana bundar tulis lagi wah, di pinggirnya di atas supaya apa seperti itu nah jadi البراء di sini adalah البراء ابن عازب Ibn al-Harith ibn Ali al-Ansari. Jadi beliau dari penduduk Madinah dari kaum Ansar al-Ausi dari suku Aus. Ya. Naam. Sahabiyun. Beliau sahabi. Ibn sahabiyin. Beliau sahabi, bapaknya sahabat. Sahabi juga. Makanya katakan Al-Bara ibn Asif radhiyallahu anhuma. Kenapa kan radhiyallahu anhuma sahabi? Bapaknya juga sahabi. Ustuzgira yawma badrin. Beliau ditolak dianggap kecil pada peperangan Badar. Sehingga beliau tidak ikut dalam perang Badar. Naam. Dan adalah beliau. Al-Bara dengan Abdullah bin Umar bin Umar. Selepel satu umur. Sama-sama masih. Ya kanak-kanak. Pada peperangan Badar. Sehingga beliau tidak diikutkan pada peperangan tersebut. Naam. Jadi Al-Bara bin Azib adalah sahabih. Man humus sahabat? Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Sahabat adalah man laqiya nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, siapa saja yang pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam mu'minan bihi dalam keadaan dia beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam wa mata 'alal Islam dan meninggal di atas keislaman walau takhallalat riddatan 'alal asah walaupun mungkin pernah dia murtad, kemudian masuk Islam kembali. Ya, 6. Jadi siapa saja yang pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, walaupun hanya sesaat, dalam keadaan dia beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam, meninggal dalam keadaan beriman, maka itu namanya sahabatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara mereka dia mengatakan, man ra'a, yang pernah melihat Nabi. Tapi ini diintiqam karena sebagian sahabat buta, dia tidak pernah melihat Nabi alaihi salatu wassalam sehingga apa? Lebih tepat kalau katakan dia pernah bertemu ya. Dia ketemu ya dengan Nabi alaihi salatu wassalam dan ini lebih naam sehingga masuk yang buta juga. Karena dia telah ketemu dengan Nabi, berjumpa. Walaupun mungkin dia tidak lihat Nabi. Kenapa? Karena kebutaannya seperti siapa? Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Naam. Baik. Qala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadha an nusalliya." Sesungguhnya yang pertama kali mulai, yang pertama kita akan lakukan pada hari ini, ay pada hari Lebaran Idul Adha, an nusalliya, adalah salat terlebih dahulu. Adalah salat terlebih dahulu. Thumma narji'u fa nanhar. Kemudian setelah itu, setelah salat, kita akan kembali. Ini setelah salat dan khutbah tentunya. Kita ambil dari hadis yang lain. Naam, di pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, yang sunnah didahulukan adalah apa? Salat terlebih dahulu. Baru setelah itu khutbah, ya. Beda kalau Jumat. Kalau Jumat kan khutbah dulu, ya. Baru salat. Tapi kalau salat hari raya Idul Fitri, Idul Adha adalah salat, baru khutbah. Nah, maka Nabi mengatakan pada hari itu, "Inna awwala ma nabda'u bihi fi yawmina hadza." Sesungguhnya yang awal kali kita lakukan pada hari ini, itu pada hari raya Idul Adha ini, an-nusalli, kemudian salat. Ada kita salat. "Tsumma narji'u fa nanharu," kemudian kita kembali. Kemudian menyembeli hewan kurban. "Man fa'alahu faqad wafa'a sunnatana." Barang siapa yang melakukan hal ini, dia salat, kemudian dia menyembeli, faqad wafa'a sunnatana, maka sungguh dia telah tepat melaksanakan sunnah kami. Maksudnya apa? Jalan tariqah kami. "Wa man dzabaha qablu," dan barang siapa yang menyembeli hewan kurbannya sebelum salat, "fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahli." Itu hanyalah sekedar pedaging, daging, lauk yang dia berikan kepada keluarganya. "Laita minan nusuki fi syai," dia tidak mendapatkan apa nusuk, dia tidak mendapatkan apa? Pahala kurban sedikit pun dari sembelihannya. "Faqama Abu Burda ibn Niyar," faqama Abu Burdata ibn Niyar atau ibn Niyar, berkata Abu Burda ibn Niyar radhiyallahu anhu, "Waqad dzabaha," dan saat itu beliau telah menyembelih hewan kurbannya sebelum dia salat. Nah, karena dia sudah tahu bahwa ini rupanya tidak sah, maka dia pun bertanya. Faqala, "Inna 'indi jaz'atan, wahai Rasulullah, saya memiliki jaz'ah." Itu anak kambing. "Inna 'indi jaz'ah," min al-ma'is, dan dalam riwayat yang lain, "wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki anak kambing jaz'ah." Ya, artinya belum cukup satu tahun. Faqala izbahha, wahai Abu Burda, sembelihlah anak kambing itu, walan tajzi an ahadin ba'daka, dan tidak sah untuk dijadikan hewan sembelihan yang dari jenis jaz'ah tadi, anak kambing tadi, sepeninggalanmu, setelahmu. Ya, tidak ada lagi. Tidak ada, tidak diperbolehkan kecuali hanya engkau, ya. Oi. Dan sebagian sahabat yang lain, ya Huan, akan datang nanti hadisnya, buat Nabi juga memerintahkan seperti apa yang diperintahkan kepada Abu Burda ini. Sehingga sebagian ulama menjawab, boleh jadi bahwasanya ucapan ini yang diucapkan oleh Nabi SAW kepada Abu Burda ibn Niyar dan kepada yang lainnya saat itu bersamaan. Kejadiannya apa? Bersamaan. Sehingga kekhususan ini bukan hanya pada Abu Burda saja, bahkan pada sahabat yang lainnya yang saat itu juga keadaannya sama dengan Abu Burda ibn Niyar radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, adapun setelah itu, ya, selain dari mereka-mereka yang telah mendapatkan khususan, maka tidak sah menjadikan hewan kurban dari jenis anak kambing yang belum cukup umur, belum masuk musinnah ataupun saria. Nabi mengatakan, "La tazbahu illa musinnatan." Jangan kalian menyembeli kecuali yang jenis musinnah. Yaitu kalau sapi yang sudah sempurna 2 tahun, ya, umurnya, dan sudah masuk ke tahun ketiga. Ya, kalau jenis kambing yang sudah sempurna 1 tahun dan sudah memasuki tahun kedua. 6. Itu musinnah namanya. Baik. Qala mutarrifun, berkata mutarrif, an Amir anil Bara, berkata mutarrif Ay dalam periwayatannya, mutarrif di sini adalah mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Syikhir. Berkata mutarrifun, qala mutarrifun, mutarrif di sini beliau adalah mutarrif Ibnu Abdillah Ibnu Syikhir Abu Abdillah, kunyanya Abu Abdillah Al-Basri, thiqatun abidun fadilun, thiqah fadil abid hal ibadah, baca ibadahnya min rijalil jamaah ya sahab, jadi keluarkan oleh ashab kutubu as-sitta. Al-Amir, dari Amir, siapa Amir di sini? Berkata mutarrif dari Amir, man Amir? Siapa Amir? Amir siapa yang dimaksudkan di sini? Amir, Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi yang kita lewatkan tadi. Naam. Anil Bara, maka pentingnya kita mengetahui nama ataupun penisbatan seseorang ataupun kunianya, karena jangan sampai kita mengatakan hadis ini memiliki pendukung, ada riwayat yang lain dari jalannya Amir, padahal Amir itu juga Syabi tadi. Ya, dipaham ini? Nah, jangan sampai antum katakan dan hadis ini datang dari jalan yang lain, dari jalannya Amir. Kalau di sana yang dia sebelumnya dia katakan dari Asy-Sya'bi. Ya, Asy-Sya'bi dengan Amir sama. Asy-Sya'bi namanya Amir ibnu Syarahil Abu Amrin. Naam. Baik. Berkata mutarrib dari Amir dari Al-Bara radhiyallahu anhu, anin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, "Man dzabaha ba'da shalati tamma nusukahu." Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya setelah dia sholat, tamma nusukah, maka telah sempurna kurbannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan telah tepat menjalankan sunnahnya kaum muslimin. Cara, tariqah yang ditempuh oleh kaum muslimin. Baik. Kemudian faedah yang berkaitan dengan Abu Burda ibn Niyar. Abu Burda ibn Niyar Al-Balwi, Halifun Ansar, Sahabiyun. Namanya diperselisihkan. Sebagian mengatakan Hani, Wakila Al-Harith, Wakila Malik. Hadis-hadisnya juga berada dalam Kutubus Sittah. Dan di sana ada Abu Burda yang lain, wahu Abu Burda ibn Abi Musa Al-Ash'ari. Beliau thiqah. Ya, kalau dikatakan Abu Burda ibn Niyar, ini sahabi. Nanti antum lewatkan ada dalam sanad Abu Burda an abihi, Abu Burda dari bapaknya, maksudnya Abu Burda ibnu Abi Musa Al-Ash'ari, bapaknya adalah Abu Musa Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu. Jadi perhatikan, jadi ada Abu Burda dari Nabi SAW, berarti itu sahabi. Beliau bernama Hani, wakila Malik, wakila Al-Harith. Baik. Nah sekarang ada Abu Burda meriwayatkan dari bapaknya. Pastikan bahwa itu adalah Abu Burda ibnu Abi Musa. Bapaknya adalah Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah ibnu Qais. Naam. Qala rahimahullah haddatsana Musaddad. Berkata Imam Al-Bukhari telah memberitakan kepada kami Musaddad. Wa huwa Musaddad ibnu Musarhad. Musaddad di sini adalah nam Musaddad ibnu Musarhad. Nam Musaddad adalah Musaddad ibnu Musarhad. Nam Abu Hasan Al Basri, kunyanya adalah Abu Hasan. Nam qala haddatsana Isma'il, telah memberitakan kepada kami Isma'il. Baik. Wa huwa Isma'il ibnu Ibrahim ibni Miqsam Al-Asadi. lebih terkenal dengan Ismail ibn Ulayyah. Jadi Ismail di sini adalah Ismail ibn Ulayyah, dan nama bapaknya sebenarnya adalah Ibrahim, Ismail ibn Ibrahim. Adapun Musaddad tadi, Musaddad ibn Musarhat ibn Musarbat ibn Musturat, pakai mim semua. Musaddad ibn Musarhat, nama kakeknya Musarbal, kakek tertingginya Mustawrat Al-Asadi Al-Basri, Abu Hasan Fiqatun Hafidun. Ya, yuqal innahu awwala, innahu awwalu man sannafa al-musnad bil Basrah. Beliau adalah orang yang pertama kali menyusun kitab musnad di kota Basrah. Nama riwayatnya rawahul Bukhari, Abu Daud, Tirmizi, An-Nasa'i. Al-Imam Muslim tidak mengeluarkan hadisnya Musaddad. Jadi dalam Sahih Muslim tidak akan kita temukan Musaddad. Tidak ada namanya syekhnya Muslim namanya Musaddad. Baik, beliau hanya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Abu Daud, At-Tirmidhi dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Qala haddathana Ismail, wa Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam Al-Asadi maulahum, yang lebih populer dengan Ismail ibn Ulayya, kunyanya Abu Bishr, fiqatun hafidhun, akhrajahul jama'ah. An Ayyub, dari Ayyub, wa huwa Ayyub ibn Abi Tamim As-Sakhtiyani. Ayyub huwa ibn Abi Tamim As-Sakhtiyani, wa Abu Tamim bapaknya nak bernama Kaisan. Jadi Ayyub ibn Kaisan lebih populer dengan Ayyub ibn Abi Tamim As-Sakhtiyani. Abu Bakar Al-Basri, fiqatun thabtun hujjah, min kibaril fuqaha al-ubbad. Fiqah thabtun hujjah, min kibaril fuqaha al-ubbad. Jadi termasuk kibar para fuqaha, yang dari ulama besar di zamannya, dari ahli ibadah juga. Akhrajahul jamaah, hadisnya dikeluarkan oleh al-jamaah. Nah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam berkata, apuan, masih ada ya, an Muhammad, wahu Muhammad ibn Sirin. Muhammad di sini dalam masalahnya adalah Muhammad ibn Sirin. Silahkan lihat kitabnya. Muhammad adalah Muhammad ibn Sirin Al-Ansari. Kunianya juga Abu Bakar. Jadi muridnya tadi Ayyub, kunianya siapa? Abu Bakar Basri. Juga Muhammad bin Sirin juga kunianya Abu Bakar. Naam. Fikatun sabutun abidun. Fikatun sabutun abid kabirul qadr. Kana la yara ar-riwayata bil ma'na. Dan adalah beliau di antara para ulama yang tidak membolehkan menurutkan hadis secara mana. Ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat beliau bahwa tidak boleh menurutkan apa? Hadis secara mana. Dan yang kuat yang rajih dalam masalah ini boleh meriwayatkan hadis secara makna dengan syarat bahwasanya orang itu mau meriwayatkan hadis secara makna, dia harus memiliki ilmu lughah yang dengannya dia bisa mengetahui apakah lafaz yang dia bawakan tidak memalingkan apa makna hadis tersebut yang dia bawakan secara makna. Mungkin dia katakan qama waqafa, qama waqafa kan sama. Jalasah qa'ada, dia ganti jalasah dengan kalimat qa'ada, ini boleh kan sama semana ya. Naam. Jangan sampai dia mengganti kalimat istawa dengan kalimat istaula, beda. Ya. Naam. Jadi kata para ulama boleh, dan ini pendapat yang rajih, boleh meruatkan hadis secara makna walaupun bukan dengan lafaz yang persis yang dia dengarkan dari gurunya syekhnya, tetapi dengan syarat tidak merubah arti. Jelas ini. Adapun Muhammad bin Sirin, beliau berpendapat bahwasanya tidak bolehnya meriwayatkan hadis secara makna. Dan Muhammad bin Sirin ini memiliki beberapa saudara. Ya, beliau memiliki apa? Beberapa saudara yang dikatakan oleh para ulama seperti Imam Adz-Dzahabi, kulluhum tabi'in thiqat ajilla. Seluruhnya adalah tabi'in, orang-orang yang terpercaya lagi mulia. Mereka para ulama. Enam diantaranya Anas ibnu Sirin, yang biasa kita lewatkan dalam Bukhari ataupun Muslim. Anas ibnu Sirin. Kemudian Ma'bad Ibn Sirin, kemudian selanjutnya Yahya Ibn Sirin, kemudian saudari perempuannya bernama Hafsah bintu Sirin dan juga Karima bintu Sirin. Ini saudaranya semua. Jadi beliau 6 orang bersaudara. Muhammad bin Sirin, Anas bin Sirin, Ma'bad bin Sirin, Yahya bin Sirin, Hafsah bintu Sirin, Karima bintu Sirin. Kulluhum tabi'in, seluruhnya adalah satu tabaqah semua. Seluruhnya tabi'in. Telah berjumpa dengan para sahabat-sahabatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Wa kulluhum thiqatun ajilla. Dan seluruhnya adalah orang-orang yang kokoh ilmunya, hafalannya, juga terpercaya agamanya dan juga mulia karena mereka adalah para ulama. Naam. Ya, ikhwan. Ini faedah yang berkaitan dengan Muhammad bin Sirin. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, sahabi. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Naam. Beliau kunyanya Abu Hamzah. Anas ibn Malik ibn Nadr al-Ansari dari kaum Ansar al-Khazraji dari suku Khazraj, khadimu Rasulullah SAW, salah seorang yang pernah melayani Nabi SAW, khadamahu asyara sinin. Anas memberikan pelayanan kepada Nabi SAW selama 10 tahun. Masyhurun, beliau adalah seorang sahabi yang sangat terkenal. Siapa tidak kenal Anas? Ya. Dan beliau minal muktsirin, beliau termasuk dari kalangan para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang terbanyak meriwayatkan hadis. Qala asy-sya'ir, seorang penyair berkata, al-muktsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anas wal Habr kal Khudri wa Jabir wa zaujatun nabiyyi. Ya, al-muktsiruna fi riwayatil athar, ini para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, athar ya hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Yang pertama Abu Hurairah, Abu Hurairah yalihi bin Umar, menyusul Abdullah bin Umar. Abu Hurairah yalihi bin Umar wa Anasun, Anas ibn Malik. Ini kita baca hadisnya saat ini. Wa Anasun wal Habru, Habrul Ummah Abdullah bin Abbas. Naam, wa Anasun wal Habru kal Khudri, demikian pula seperti kal Khudri Abu Sa'id al Khudri, Sa'ad bin Malik ibn Sinan. Wa Jabirun, dan juga Jabir Allah, zaujatun nabi dan istrinya salam, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Inilah para sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis. Ya fauqal alf, dikatakan lebih 1000 riwayatnya dalam kutub sittah saja. Di atas 1000, di atas 1000-an. Siapa ini? Berapa orang? Hah? Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id al-Khudri, Jabir, Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu anhum ajma'in. Berapa? 6 orang. Dihafalkan. Sudah dihafal? Ada yang mau tulis? Silahkan tulis. Al-Mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairata yalihi ibn Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zaujatun nabiyyi. Nah gitu, ya antum permudah. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla sholati." Barang siapa yang menyembeli hewan kurbannya sebelum salat, "fa inna ma dzabaha li nafsi." Maka sesungguhnya dia hanya menyembeli untuk dirinya sendiri. Hanya untuk lauk saja. Jangan mengharapkan pahala kurban. وَمَنْ ذَبَهَ بَعْدَ الصَّلَاةِ, dan barang siapa yang menyembeli setelah dia salat, salat Idul Adha, فَقَدُ تَمَّ نُسُكَهُ, maka sungguh telah sempurna ibadah nusuknya, ibadah hewan, ibadah kurbannya, وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ, dan sungguh dia telah tepat melaksanakan jalannya kaum muslimin, cara yang ditempuh oleh kaum muslimin, itu jalannya Nabi alaihi salatu wassalam, sunnahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Dari hadis ini kita bisa mengambil faedah diantaranya tentang disyariatkannya untuk berkurban, bahwasanya adalah sesuatu yang sangat ma'ruf dan sangat masyhur dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula kaum muslimin setelah sepeninggalannya beliau. Hanya saja para ulama berbeda pendapat hukum dari berkurban ini. Telah berlalu kita sebutkan bahwasanya yang nampak dari tabuid judul pembahasan yang dikemukakan oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya beliau Allahu alam juga lebih cenderung mengatakan bahwasanya hukumnya sunnah bukan perkara yang wajib. Nah, dan ini adalah kebanyakan pendapatnya para ulama bahwasanya berkurban adalah hukumnya wajib, bukan perkara yang hukumnya sunnah, bukan perkara yang wajib. Wallahu a'lam. Di antara para ulama yang mewajibkan adalah Rabi'ah Al-Layth, Abu Hanifah, Al-Auza'i, Al-Thawri, Al-Imam Malik dalam satu riwayat. Nah, baik. Dan ini juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dalam syarahul Mumti' lil Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Di antara dalil-dalil mereka adalah hadis man kana lahu sa'a wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki keluasan kemudian dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat salat kami. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa sahahu al-Hakim walakin rajjal a'immatu ghairuhu waqtahu. Demikian kata Al-Habib Ibn Hajar dalam Bulughul Maram. Dan yang benar bahwasanya hadis ini mauquf, bukan dari ucapannya Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, sehingga tidak ada pendalil dalam hadis tadi. Adapun di antara dalil yang mereka yang kuat adalah inna a'tai ayat firman Allah Subhanahu wa taala inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Maka kita jawab bahwasanya kalimat fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbika wanhar, bahwasanya maksudnya adalah wajibnya seseorang sebagaimana dia salat, wajib dia mengarahkan ibadah salatnya hanya kepada Allah, maka demikian pula wajib bagi yang itu mengarahkan sembelihannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa memalingkan sembelihan tersembelihnya kepada Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Bukan berarti bahwasanya berkurban itu hukumnya wajib. Wallahu a'lam. Nah, tuyahwan. Juga di antara hal yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya yang sunnah dalam pelaksanaan sholat Id adalah memulai sholat sebelum khutbah. Memulai apa? Sholat sebelum khutbah. Karena Nabi mengatakan, inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli. Sesungguhnya yang pertama kali kita lakukan pada hari kita ini adalah melakukan sholat. Nah, baik. Juga faedah yang lain, bahwasanya waktu penyembelihan hewan kurban itu adalah dengan selesainya salat. Dengan selesainya salat Id, tentunya di tempat masing-masing, di wilayah masing-masing ataupun di kampung masing-masing. Nah, ini adalah awal waktu disyariatkannya berkurban, yaitu setelah selesainya salat. Dan tidak mesti menunggu selesainya khutbah. Jadi siapa yang menyembelih hewan kurbannya setelah salat, maka sudah sah. Dan tidak mesti harus menunggu selesainya apa? Khutbah. Nah. Wallahu a'lam. Adapun akhir waktu penyembelihan adalah akhir ayam tasyrik, yaitu pada tanggal 13 sebelum terbenamnya matahari. Naam, ayam tasyrik ayam aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan juga berzikir kepada Allah. Dan hari akhir hari tasyrik adalah 3 hari setelah lebaran, yaitu tanggal 13. Ya, hari tasyrik tanggal 1, tenggat apa 11 12 di 13 wallahu alam. Tuh ya kawan. Selesai. Selesai kita map yang pertama. Diingat nama-nama tadi karena tentu kita akan melewati nama-nama tadi lagi. Ya. Sehingga kita akan tanyakan siapa yang telah kita sebutkan geografinya secara singkat di salah-salah pelajaran kita ini. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Bukhari rahmatullah alaihi. Naam. Masmuhu Muhammad Muhammad bin Ismail wa kunyatuhu Abu Abdullah. Babu ismatil Imam Al-Adhahi bainan nas. Inilah satu penjelasan tentang disyariatkannya bagi seorang imam, pemimpin dari pemimpin kaum musliman, kaum muslimin, untuk membagi-bagikan hewan kurban kepada manusia, maksudnya kepada rakyatnya, bawahannya. Babu qismatil imamil adhahiyah bainan nasi. Ini adalah satu penjelasan yang menjelaskan tentang pembagiannya imam. Wa disyariatkannya bagi seorang pemimpin untuk membagi-bagi hewan kurban kepada manusia, ay kepada rakyatnya. Naam. Ay bi nafsi au bi amri. Baik dia sendiri yang turun langsung ataupun melalui perintahnya. Ya, ini maksudnya. Qala al-Hafiz, ay bi nafsi au bi amri. Baik kalau dia lakukan secara langsung, dia turun langsung sendiri membagi-bagi hewan kurban itu, ataukah bi amri ataupun melalui perintahnya. Ya. Naam. Qala rahimahullah, qala haddatsana Mu'adz ibn Fadalah. Berkata Imam Al-Bukhari telah menyampaikan kepada kami hadis guru kami yang bernama Mu'adz ibn Fadalah. وهو أبو زيد البصري معاذ ابن فضالة كنيانه أبو زيد أبو زيد البصري ثقة من كبار شيوخ البخاري. Beliau termasuk dari masyayikhnya, gurunya Imam Al-Bukhari yang kibar. Nah, tidak ada yang meriwayatkan dari beliau dari ashabu kutubus sittah kecuali hanya Al-Imam Al-Bukhari. Maknanya imparada bihi Al-Bukhari. Bersendiri Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan apa? Hadisnya. Mu'adz ibn Fadalah. Naam. Beliau thiqah. Dan cukuplah seseorang dikatakan thiqah apabila Al-Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadisnya. Dan ini satu, seandainya ada rawi, ada seseorang, tidak dijumpai satu orang pun merekomendasi, tapi kita lihat Al-Imam Al-Bukhari atau Muslim meriwayatkan darinya, ah sudah, ambil, pegang kuat, pasti orang itu pasti siapa. Baik dia keluarkan karena desainnya, atau mungkin dia keluarkan dalam kitabnya dengan syarat fil i'tibar, bukan pada syawahid mutaba'ah, ataupun bukan dengan cara gandengan dengan orang yang lain. Karena kan dikatakan haddatsana fulan wa fulan. Nah, jadi menjadi patokan bahwa itu menunjukkan tentang kesikahannya ketika Imam Al-Bukhari menyebutkan orang itu dalam kitab sahihnya, walaupun tidak ada ulama yang memuji. Tapi Imam Al-Bukhari mengeluarkan hadis-hadisnya. Orang itu berarti apa? Orang itu pasti sikah. Sehingga apabila dijumpai hadisnya orang itu di tempat yang lain, kita akan katakan sikah. Apa bukti kesikahannya? Bukhari telah mengeluarkan hadisnya. Kecuali mungkin segelintir orang, beberapa orang yang memang diperbincangkan, di mana boleh jadi Al-Imam Al-Bukhari telah memfilter, memilih-milih hadisnya, ya baru kita katakan seperti itu. Itu pun kalau memang orang itu memang orang yang diperbincangkan. Cuman maksud kita di sini ketika orang tadi tidak ada jarh wala ta'dil, tidak ada yang mencela, juga tidak ada yang merekomendasi, tapi Bukhari apa? Mengeluarkan hadisnya. Orang yang siqah. Cuma karena ada sebagian rawi diperbincangkan. Ya, taruhlah seperti siapa? Ibnu Abi Uwais. Ibnu Abi Uwais dan beberapa orang digaibkan. Maka kita berhusnuzon kepada beliau bahwasanya beliau telah memfilter hadis-hadisnya, khususnya umpamanya dari orang-orang tertentu seperti Ibn Abi Uwais dari Al-Imam Malik. Khusus hadis-hadis yang beliau Ibn Abi Uwais ngambil dari pamannya, ya, itu Al-Imam Malik telah dipilih, disaring oleh Al-Imam Al-Bukhari hadis-hadisnya. Adapun di luar dari Bukhari, maka di situ perlu kita berhati-hati. Nah, qala haddatsana Hisham, wa huwa Hisham, nam Ibnu Abi Abdullah. Hisham di sini adalah Hisham Ibnu Abi Abdullah Sambar. Hisham Ibnu Sambar lebih populer dengan Hisham Ibnu Abi Abdullah Ad-Dastuwai. Tsiqatun tsabutun akhrajahu al-jama'ah. Kunyanya Abu Bakar. An Yahya, dari Yahya, wa huwa Yahya Ibnu Abi Katsir. At-Tha'i maulahum Abu Nasr al-Yamami tsiqatun tsabutun lakinnahu yudallis wa yursil. Naam. Tayahwan. Jadi Hisham dari Yahya, ada Hisham dari Yahya, pastikan bahwa dia adalah Hisham Ibnu Abi Abdullah Ad-Dastuwai Sambar. Dan Yahya yang dimaksud dengan Yahya adalah Yahya Ibnu Abi Katsir. An Ba'jah Al-Juhani, dari Ba'jah Al-Juhani wa Ba'jah Ibnu Abdullah Ibnu Badr Al-Juhani thiqatun. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ibnu Majah. Kasih kalau Bukhari kasih kode kha, kalau Mim Muslim ta At-Tirmidzi An-Nasa'i berarti kasih kode sin, berarti kalau Ibnu Majah qaf Al-Qushwaini. Jangan sampai kasih jim. Ibnu Majah salah, tapi kodenya qaf karena beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Yazid Al-Qushwaini. Jadi beliau di 6. Jadi Al-Hafiz memberikan kode kalau hadisnya orang itu dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Demikian pula yang lainnya sahabat kutubus sita, berarti dikasih kode ain jamaah, berarti kutubus sita. Kalau Bukhari itu kasih kode kha, umpamanya Bukhari. Nah, kalau itu di kitab Adabul Mufrad khaba, ya, makanya Bukhari dalam kitabul adab Adabul Mufrad. Kalau Bukhari muallakan berarti kasih khata, Bukhari ta'liqan. Kalau dalam Sahih Muslim kasih min, ya, berarti hadis juga di dalam Sahih Muslim. Kalau ada kode ta huruf ta berarti hadis juga dalam Sunan At-Tirmidzi. Ada kode sin berarti An-Nasa'i. Kalau Ibnu Majah pakai apa tadi kodenya? Qaf Qushwaini, bukan jin. Ya. Baik. Qala an Uqbah bin Amir Al-Juhani, dari hadisnya Uqbah ibn Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu wa huwa sahabiyyun masyhur. Ya. Naam. Uqbah ibn Amir wa huwa sahabiyyun masyhur. Naam. Ukhtulifa fi kunyatihi, namanya atau nama panggilannya, pembapaannya diperselisihkan ala sab'ati aqwal. Asyharuha Abu Hammad. Yang paling masyhur bahwasanya kunyanya adalah Abu Hammad. Wal yamra'a Misr li Muawiyah thalatha sinin. Beliau pernah menjadi gubernurnya Muawiyah di Mesir selama 3 tahun. Wa kana faqihan fadilan, dan ada beliau seorang yang mendalam keilmuannya, ilmu fikihnya. Jadi siapa? Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu. Sehingga wajarlah kalau beliau dipasang sebagai gubernur yang paling mendalam ilmu agamanya. Kalau sekarang yang paling banyak uangnya, ya, yang paling banyak uangnya atau uang pendukungnya, tim suksesnya, itu nanti yang naik. Kalau dahulu yang dipasang itu menjadi pemimpin adalah yang paling mendalami ilmu agama. Nah, sehingga Umar di zaman itu mereka juga yang pegang masjid. Ya. Nah, Dia umpama gubernur di Mesir, dia nanti yang jadi imam tertinggi di sana. Dia juga khatibnya. Ya. Nah. Wallahu musta'an. Kalau sekarang ini mungkin tuh ada gubernur bisa khotbah Jumat, masya Allah. Ya. Nah. Baik. Qala beliau mengatakan qasam an-nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabi duhaya. Wa nabi alaihi salatu wasalam pernah membagi-bagi di kalangan para sahabatnya hewan kurban. Hirip-hirip maksudnya. Bukan dagingnya. Tapi maksudnya dibagi-bagikan kepada rakyatnya Nabi alaihi salatu wasalam, sahabatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Ya beliau Nabi ini katakan sahabatnya. Ya kalau boleh kepada kepala negara ya, tentunya bahasa umumnya ya beliau membagikan kepada rakyatnya kalau bahasa kita di zaman ini. Tapi tentunya kita katakan terhadap sahabat-sahabatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Qasama Nabi sallam baina ashabi duhaya wa Nabi alaihi salatu wasalam telah membagi-bagikan di kalangan para sahabatnya hewan-hewan kurban muhaya. Fasarat li'ukbata jaza'atun. Ternyata Uqbah radhiyallahu anhu mendapatkan jaza'ah. Ya. Faqultu ya Rasulullah, maka saya pun berkata, wahai Rasulullah, sarat li jaza'ah. Yang tinggal, yang bagianku wahai Rasulullah tinggal jaza'ah. Beliau yang bagi. Uqbah bin Amir dalam riwayat bahwasanya beliau yang turun langsung. Tapi ternyata beliau sendiri tidak mendapatkan hewan kurban yang besar. Beliau hanya mendapatkan yang kecil dari jenis jaza. Faqala dhahi biha. Kamu silahkan berkurban dengan enam dengan jenis jaza tersebut. Jaza dengan jipat hajimnya. Jipat hajim wazdal al-mu'jabah. Jaza. Wa wasqun li sinnin mu'ayyan min bahimatil an'am. Fa min adh-dha'an ma akmala sana wa qaulul jumhur. Dari jenis unta, dha'an adalah yang telah sempurna satu tahun. Nah, ini menurut pendapat jumhur wakilah duna. Karena mengatakan yang belum cukup satu tahun. Thumma khulifa fi taqdiri faqila ibnatu sittati ashhur waqila thamania waqila ashara. Beliau mengatakan bahwa yang 6 bulan ataupun 8 bulan ataupun 10 bulan. Ini kalau dari jenis jaza'ah atau dari dom, dari jenis domba. Tadi ahwan 6. Dan ini sangat jelas apa yang boleh inginkan di sini. Puasanya disyariatkannya bagi seorang pemimpin untuk membagi-bagikan hewan kurban kepada rakyatnya. Naam. Baik. Qasama Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabi dhuhaya. Jadi, dari hadis ini juga bisa kita mengambil faedah puasanya boleh bagi orang yang berkurban jika dia memang memiliki kemampuan, dia pemimpin atau bukan pemimpin, boleh dia memberikan kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, ataupun kepada kaum muslimin lainnya hewan kurban. Bahwa kita tahu, wah ini ada tetangga kita tidak berkurban, mungkin karena dia tidak memiliki apa? Kemampuan. Maka siapa yang mau membantu tetangganya ataupun saudaranya tersebut, silahkan bantu dengan memberikan apa? Hewan kurban ini, kambing, satu ekor kambing antum sembelih dengan keluarganya. Boleh. Apalagi kalau dia memang orang yang ditokohkan. Ya, dia adalah seorang pemimpin. Maka ini Al-Imam Al-Bukhari telah mengatakan babu qismatil imamin adha'i bainan nas. Disyariatkannya membagikan hewan kurban yang masih hidup kepada siapa? Kepada manusia. Naam. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala babul udhiyati lil musafir wan nisa. Jam berapa? Sudah setengah 12. Baik. Insyaallah mampu ya sampai asar ya. Insyaallah. Nubala durs. setelah di sini sejenak sebentar baru kita lanjut. Karena ini panjang ini, kita mau khatamkan ini kitab Allah dua hari ini insyaallah. Beliau mengatakan babul udhiyati lil musafiri wan nisa. Ini adalah satu pembahasan yang menjelaskan tentang disyariatkannya berkurban bagi orang yang musafir dan juga bagi kaum wanita. Jadi ada dua pembahasan, satu bab ada dua masalah. Pertama, bahwasanya berkurban ini bukan hanya disyariatkan bagi orang yang mukim saja, bahkan walaupun dia musafir di tengah jalan dia bepergian belum sempat sampai di kampungnya, dia dapatkan, dia bisa menyembeli hewan kurban di jalan, di tengah perjalanannya silahkan lakukan. Demikian pula masalah yang kedua, lin wan nisa, bahwasanya berkurban bukan hanya disyariatkan bagi si laki-laki, bahkan juga wanita. Ya. Jadi kalau suaminya berkurban, istrinya juga punya uang, silahkan berkurban. Siapa tahu dua-duanya mau bersaing. Ya. Nah, dalam berlomba dalam melakukan apa? Mendapatkan pahala. Nah. Babul udhunya til musafiri wan nisa. Disyariatkannya berkurban bagi orang yang musafir dan juga bagi wanita. Qala rahimahullahu ta'ala qala haddatsana Musaddad. Wa Musaddad ibnu Musarhat ibnu Musarbal ibnu Mustawrid atau Mustawrad Abu Al-Hasan Al-Basri. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan Musaddad kasmi. Musaddad ini sama dengan namanya, artinya kuat. Musaddad ini artinya sesuatu yang kuat, ya, kastaki. Ya, Musaddad kasmihi. Musaddad ini seperti nama artinya orangnya siapa kuat. Dalam nama. Bismillah. Qala haddatsana Sufyan. Musaddad mengatakan telah menyampaikan kepada kami hadis Sufyan, guru kami yang bernama Sufyan, wa Sufyan ibn Uyainah ibni Abi Imran. Sufyan ibnu Uyainah ibni Abi Imran, dan Abu Imran kakeknya bernama Maimun. Jadi Sufyan ibnu Uyainah ibnu Maimun Al-Hilali Abu Muhammad Al-Kufi thumma Al-Makki. Beliau kunyanya Abu Muhammad, nama panggilan pembapaannya, bapaknya pulang, bapaknya Muhammad, Abu Muhammad. Beliau asalnya dari negeri Kufa, Irak. Thumma Al-Makki, kemudian beliau setelah itu tinggal di Makkah. Thiqatun, hafizun, imamun, hujjah. Subhanallah ya. Rekomendasi pujian yang luar biasa. Thiqah, yaitu terpercaya hafalannya, agamanya. 6. Faqihun, hafiz, hafal, penghafal, hafiz. Ini penghafal, seorang penghafal. Baik itu hafal Quran, hadis. Faqihun, dia juga faqih, artinya bukan hanya sekedar hafal, karena ada orang itu hafal, tapi belum tentu dia bisa mengambil hukum dari hadis itu atau ayat itu. Banyak yang hafal, tapi dia tidak memahami, tidak bisa mengambil faedah. 6. Jadi boleh seorang mendalam ilmu, mendalam keilmuannya. Faqih. Imamun, seorang yang imam. Apa itu imam? Panutan. Dia salah seorang imam dalam agama. Panutan dalam agama ini. Hujjah. Dia adalah seorang hu. Kata beliau hujjah. Naam. Hujjatun. Naam. Naam. Hujjah. Wa huwa athbatun nas fi Amr ibn Dinar. Beliau adalah orang yang paling kokoh hadisnya yang beliau riwayatkan dari Amr ibn Dinar. Sampai-sampai dikatakan tidak ada lagi yang paham ucapannya Amr ibn Dinar ini kecuali tinggal Sufyan ibn Uyainah. Seseorang kadang kalau sudah tua ya, sudah gak jatuh semua giginya, biasanya kan tidak jelas lagi ucapannya. Semuanya sama kedengarannya. Ya enggak? Ya. Maka kadang sebagian orang enggak paham lagi apa sih yang diucapkan oleh Amr ibn Dinar ini kecuali tinggal siapa? Amr ibn Dinar. Kenapa? Saking lamanya beliau mulazamah. Artinya banyak beliau duduk munasabah berguru kepada beliau, kepada Amr bin Dinar. Sehingga dikatakan asbatun nas fi Amr bin Dinar. Artinya seandainya ada rawi yang lain yang meriwayatkan satu hadis yang menyelisih riwayatnya Sufyan bin Uyainah, ditolak. Sufyan bin Uyainah paling tahu tentang hadis-hadis gurunya. Ya. Maka di zaman ini juga kita katakan bahwasanya Asy-Syaikh Hafizahullah taala orang yang paling paham tentang ilmunya Syekh Mukbil. Fatwa-fatwanya beliau tentang apanya, manhajnya, metodenya. Kenapa beliau yang paling lama munazamah dibandingkan dengan yang lain? Nah, bandingkan dengan yang lain. Sehingga ketika terjadi perselisihan umpamanya tentang fatwa, maka beliau lebih paham. Ya, karena dia beliau lebih banyak munazamah dan kiaskan kepada yang lainnya. Nah, qala Abdurrahman ibn al-Qasim, dari Abdurrahman ibn al-Qasim, dari Abdurrahman ibn al-Qasim, wahwa an abihi, dari ayahnya al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar as-Siddiq. Berarti ini Abdurrahman masih cucunya siapa? Abu Bakar as-Siddiq, cucu keduanya. Karena cucu pertamanya Al-Qasim ini. Naam. Abdurrahman ibn Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar. Nama lengkapnya beliau. Naam. Bagaimana keadaannya beliau? Fiqatun jalilun. Fiqah jalil. Beliau fiqah jalil mulia. Karena kenapa? Pasti cucunya Abu Bakar Siddiq. Qala Ibnu Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, ini muridnya, karena yang paling tahu tentang seseorang itu ya muridnya sendiri dong. Ya. Naam. Berkata Sufyan bin Uyainah, itu muridnya Abdurrahman bin Al-Qasim ini, kana afdal ahli zamani. Adalah beliau adalah orang yang paling afdal, paling mulia di zamannya, dari kalangan ulama di zaman itu yang ada di zaman itu. Naam, masih cucunya Abu Bakar Siddiq. Abdurrahman bin Al-Qasim an abihi, dari ayahnya, itu dari bapaknya. Siapa ayahnya? Al-Qasim ibnu Muhammad. Al-Qasim ibnu Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Al-Qasim ibnu Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Thiqatun, beliau thiqah. Ahadul fuqaha'il Madinah as-sab'ah. Beliau salah seorang dari ahli fikihnya Madinah yang tujuh. Berkata seorang penyair, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat anil ilmi kharija taqul hum ubaidullah urwatu qasim abu bakr sa'id utay. Naam. Taqul hum ubaidullah urwatu qasim. Naam. Idza qila man fil ilmi sabata abhurin faqul hum ubaidullah urwatu qasim, atau sebelumnya riwayatuhum laysat anil ilmi kharija faqul hum ubaidullah urwatu qasim sa'idun abu bakr sulaimanu kharija. Jadi saya ulang bahwasanya apa, Al-Qasim ibn Muhammad ini dikatakan tadi bahwa dia adalah salah seorang dari tujuh ahli fikihnya Madinah. Mereka satu zaman dan fatwa-fatwa saat itu berputar pada tujuh orang ini. Semuanya tinggal di satu kota, hidup sesaman. Siapa mereka ini? Naam. Seorang penyair berkata, idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin. Apabila engkau ditanya atau apabila dikatakan, siapakah tujuh orang yang keilmuannya sangat luas seperti lautan. Riwayatuhum laysat anil ilmi kharija. Riwayat-riwayat mereka tidak pernah keluar dari ilmu. Naam. Faqul, maka katakanlah, hum ubaidullah, mereka adalah ubaidullahi. Urwatu قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. Katakan mereka adalah Ubaidullah ibnu Abdullah ibnu Utbah ibnu Mas'ud, Urwa ibnu Zubair, Qasimu ini tadi Al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Bakar Siddiq, Sa'idun Sa'id ibnu Musayyab, Abu Bakr ibnu Al-Harith ibnu Hisham, Kharijah ibnu Zaid ibnu Thabit, atau sebelumnya Sulaiman ibnu Yasar. 7 orang. Ini apa dikatakan? Fuqaha ussab'a min ahli al-Madinah. Ya, 6. An Aisyah radhiyallahu anha, dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam dakhal 'alaiha wa hadat bi Sharifa qabla an tadkhula Makkah wa hiya tabki. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam pernah masuk menjumpai Aisyah radhiyallahu anha. Di tempatnya ataupun di tendanya beliau, karena beliau saat itu lagi sementara dalam perjalanan. Singgah di satu tempat namanya Sharif. Satu tempat sebelum masuk di kota Makkah. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam masuk menjumpai Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan beliau haid, datang bulan. Qabla an tadkhula Makkah, sebelum memasuki Makkah, wahia tabki, dan Aisyah saat itu menangis. Sementara apa mana? Menangis. Faqala, maka beliau pun berkata, malaki, ada apa dengan engkau hai Aisyah? Anufisti, apakah engkau maksudnya haid? Qalat na'am, kata Aisyah radhiyallahu anha, iya wahai Rasulullah. Beliau sedih karena beliau tidak bisa umrah. Ya. Dan beliau kemudian dikatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau dan sahabat-sahabat akan kembali membawa pahala haji dan umrah, sementara saya hanya pulang dengan membawa pahala haji saya, tidak sempat umrah. Karena orang yang melakukan haji tamattu tentunya dia akan umrah dulu ya. 6. Orang melakukan haji tamattu, sehingga tidak membawa hewan sembelihannya, tentunya dia harus melakukan haji tamattu. Nah, sementara Aisyah sementara haid, tidak bisa umrah, karena dia tidak boleh tawaf. Tidak boleh apa? Tawaf. 6. Maka Nabi hanya mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an tatufi bil bait. Lakukan seluruh yang dilakukan oleh yang haji, tapi jangan kamu tawaf di Ka'bah. Jangan tawaf dulu. Ya. Adapun yang lainnya tetap dia dalam keadaan dia muhrim. Ya, muhrimah. Kemudian nanti kalau memang dia tidak sempat umrah karena sudah menjelang wukuf di Arafah, dia langsung wukuf di Arafah. Dia langsung apa? Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, kemudian melontar jamrah ya, melakukan tawaf ifadah. Berarti maknanya dia hanya haji ifrad. Ya. Oleh karena itu, dalam rangka menghibur Aisyah radhiyallahu anha, menyenangkan hatinya, Nabi alaihi salatu wassalam ketika sudah mau pulang mengatakan kepada saudaranya, wahai Abdurrahman, temani saudarimu ini, itu Aisyah ke Tan'im. Sehingga beliau saat itu apa? Aisyah radhiyallahu anha berumrah setelah melaksanakan haji. Ya. Jadi siapa yang keadaannya seperti Aisyah, silahkan dia berumrah. Nah, tiap hari umrah untuk dirinya, untuk kakeknya, neneknya, semua diumrahkan. Tidak ada alih dalil, ma alih dalil. Maka itu para ulama mengingkari orang yang berulang-ulang umrah pada satu keberangkatan, padahal dia tidak pernah meninggalkan Makkah. Ini dipesan kepada saudara-saudara kita yang pergi haji ataupun pergi umrah, supaya jangan berulang-ulang berumrah. Ya. So, kalau memang mungkin dia dari Makkah kembali mungkin ke Madinah atau ke Jeddah karena ada keperluan, kalau dia memang melewati mikat, silahkan dia mengambil umrah. Adapun masih di Makkah, tinggalkan hotelnya, tinggalkan ini, Hari ini umrah, besok sore umrah. Pagi umrah, sore umrah lagi. La haula wala quwwata. Jadi apa? Kemudian mereka meninggalkan keutamaan salat jamaah, jamaah di Masjidil Haram tadi. Nah, karena itu ikhwan, ini termasuk kekeliruan. Maka siapa yang keadaannya seperti Aisyah radhiyallahu anha, ataupun mungkin dia sempat keluar meninggalkan Makkah karena ada keperluan, kemudian dia kembali masuk, nah silakan berumrah lagi. Tapi kita kembali ke Nabi masuk sampai Aisyah radhiyallahu anha di satu tempat namanya Sarif. Aisyah saat itu sementara menangis karena beliau sementara haid, sedih karena tidak dapat melaksanakan ibadah umrah. Seperti perkataan nifisti, apakah engkau sementara nifas, maksudnya sementara haid? Qalat na'am, kata beliau iya. Qala inna hadha amrun katabahu Allahu ala banati Adam, sesungguhnya ini adalah suatu perkara, haid ini adalah suatu ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap anak-anak perempuannya Bani Adam, anak-anak wanita dari keturunannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Faqdi ma yaqdil hajju, laksanakan apa yang dilakukan oleh orang yang haji. Gira Allah tatupi bil bait, tapi kamu jangan tawaf di Ka'bah. Padahal sehingga ini juga dalil yang kuat bahwasanya boleh bagi seorang wanita membaca Al-Quran, boleh dia berzikir, ya. Nah, tapi tidak boleh tawaf, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Kita ambil dalil yang lain. Nah, alam. Nah, alaihat idha hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, bukankah wanita kalau haid boleh sholat dan tidak boleh dia puasa. Nah, sehingga yang selain dari itu yang tidak ada pengecualian boleh dilakukan, seperti membaca zikir pagi sore, membaca Al-Quran, walaupun kita sarankan supaya yang membaca mushaf kalau bisa dia baca dari hafalannya, atau mungkin ada di hadapannya, ya, naam, atau mungkin di HP, ya, naam, baik, boleh dia baca, naam, berdasarkan hadis ini, baik, faqdi ma yaqdil hajjira Allah tatupi bil bait, falamma kunna bi mina ataitu bilahmin, atau utitu bilahmi bakar, ketika kami sudah berada di Mina, ya, Aisyah mengatakan, ketika kami sudah berada di Mina, maka saya pun diberikan daging sapi. Utitu bilahmin, saya diberikan daging sapi. Faqultu ma hadza, saya pun berkata, ada apa ini? Atau apa ini? Qalu, maka para sahabat mengatakan, dhuha Rasulullah SAW an azwajihi bil baqari, wa Nabi alaihi salatu wasalam telah berkurban atas nama istri-istrinya dengan seekor sapi. Wa Nabi alaihi salatu wasalam telah berkurban untuk istri-istri dengan menyembeli seekor sapi. Nah, tuan, dari hadis ini faedah yang bisa kita ambil seperti apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi saat itu masih berkurban padahal beliau safar. Musafir lah. Beliau musafir. Beliau dari Madinah datang ke Makkah untuk haji. Nah, menunjukkan beliau musafir, beliau selama haji, beliau senantiasa mengkafar sholatnya. Termasuk ketika beliau pada hari Jumat tersebut, wukuf di Arafah beliau hanya salat zuhur. Dua rakaat. Beliau salat zuhur apa? Dua rakaat. Kemudian sekaligus dijamak. Beliau menjamak sholat asarnya saat itu juga. Nah, menunjukkan bahwasanya beliau musafir. Fawaid yang lainnya yang disebutkan beliau di sini, disyariatkannya bagi orang yang musafir untuk berkurban. Jadi pensyariatan berkurban ini bukan hanya orang yang mukim, bahkan untuk orang-orang yang musafir. Seperti Nabi alaihissalatu wassalam, beliau safar saat itu dari Madinah ke Makkah untuk tujuan haji, dan beliau berkurban. Sa'i, dan juga disyariatkannya bagi wanita untuk berkurban. Buktinya dari siapa? Nabi alaihissalatu wassalam telah berkurban atas nama istri-istrinya beliau dengan menyembeli bakalah, itu dengan menyembeli daging seekor sapi, dengan menyembeli apa sah? Jenis hewan sapi. Nah, qala al-hafiz rahimahullah fihi isyarah ila khilaf man qala innal musafir la udhiyat alayhi. Judul yang ditampilkan oleh Imam Al-Bukhari di sini Naam adalah isyarat bahwasanya di sana ada khilaf di kalangan para ulama, di mana sebagian mereka mengatakan tidak ada di pensyariatan berkurban bagi orang yang musafir. Maka ini dibantah dengan hadis ini. Tanya kan? Wa isyara ila khilaf man qala inna an-nisa la udhiyat 'alayhinna. Demikian pula isyarat akan adanya khilaf di sana persisian di kalangan para ulama, bahwasanya sebagian mengatakan bahwasanya para wanita juga tidak ada syariat bagi mereka untuk berkurban. Maka hadis ini dan judul ini sengaja disebutkan oleh Imam Bukhari untuk membantah orang-orang mengatakan tidak ada syariatnya bagi orang yang musafir untuk berkurban dan juga tidak ada syariatnya bagi wanita untuk berkurban. Beliau mau membantah sebagian orang yang berpendapat demikian. Nah, ويحتمل أن يشير إلى خلاف من منع من مباشرتهن التضحية فقد جاء عن مالك كراهة مباشرة المرأة الحائض للتضحية. Ini juga ada isyarat adanya khilaf di kalangan para ulama tentang dinukilkan dari Imam Malik bahwasanya dimakruhkan bagi seorang wanita untuk berkurban menyembeli hewan kurbannya, karena akan datang nanti bahwasanya sah sembelihan wanita. Seandainya wanita sendiri menyembeli hewan kurbannya, maka ini insya Allah afdal. Dan karena itu dalam pembahasan akan datang nanti Abu Musa radhiyallahu anhu berpesan mewasiati putri-putrinya untuk para wanita itu sendiri yang menyembeli hewan kurbannya masing-masing. Ya. Nah sekarang kalau dia haid bagaimana? Apakah sah atau tidak? Dinukilkan dari Al-Imam Malik bahwasanya dimakruhkan. Dalilnya apa? Bahwasanya Nabi menyembelih, bukan apa? Wanita-wanita ini. Tapi Allah tentang Allah tentang sahnya dan bolehnya. Karena tidak ada yang dikecualikan bagi wanita-wanita yang haid kecuali adanya dalil seperti salat. Tidak boleh dia salat, tidak boleh dia puasa. Ya. Tidak boleh dia tawaf, tidak boleh dia melakukan hubungan suami istri. Ini pengecualian. Berarti selain dari itu termasuk menyembeli hewan kurbannya, tidak ada pengecualian datang dalam hadis-hadis tersebut. Sehingga wanita boleh menyembeli hewan kurban ataupun hewan lainnya, baik dia dalam keadaan haid ataupun tidak. Baik dalam keadaan dia sementara haid ataupun tidak. Diperbolehkan bagi mereka untuk menyembelih hewan kurbannya masing-masing. Wallahu a'lam.